Monata kalau ada kesalahan mohon maaf lahir batin. Matur sembah nuwun atas kebersamaan panjenengan. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Jaya Tembakau, Sinar Jaya Abadi. Bye.